naik sepeda mini. Nanda pergi mengaji, naik sepeda mini. Nanda pergi sendiri, menang taman Quran, menang bahasana ilmu agama. Pelajari Al-Quran agar tak cinta masa depan. Naik sepeda mini, Nanda pergi mengaji. Naik sepeda mini, Nanda pergi sendiri. Bersama kawan-kawan, belajar dan bekerja sama. Menang masa depan yang abadi dan gemilang. Abata saja hong dalam za za sa so to to to awafako kalamana wahaya. Pak terpak pak bung bung. Abata saja hong dalam za za sa so to to to awafako kalamana wahaya. Naik sepeda mini, Nanda pergi mengaji. Naik sepeda mini, Nanda pergi sendiri. Menang taman Quran, menang bahasana ilmu agama. Pelajari Al-Quran agar tak buta masa depan. Bersama kawan-kawan, belajar dan bekerja sama. Menang masa depan yang abadi dan gemilang. Abata saja hong dalam za za sa so do do do awafako kalamana wahaya. Abata saja hong dalam za za sa so do do do awafako kalamana wahaya. Itulah huruf-huruf Al-Quran sebagai pedoman bacaan. Baca Al-Quran dengan lancar agar tetap bersinar. Kuasai huruf Al-Quran, lafalkan dengan benar. Abata saja hong dalam za za sa so do do do awafako kalamana wahaya. Pak serpak pak bung bung. Abata saja hong dalam za za sa so do do do awafako kalamana wahaya. Pak serpak pak bung bung. Kalamana wahaya. Pak serpak pak bung bung. Atha, kasroh, doma, sukun atau mati. Tasid atau ganda tanwin. Atha tanwin kasroh tanwin doma. Itulah berlafal bunyi. Fathah, kasroh, doma, sukun atau mati. Tasid atau ganda tanwin. Atha tanwin kasroh tanwin doma. Itulah berlafal bunyi. Itulah berlafal bunyi. Itulah berlafal bunyi.